Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari lazim. Rabbi salli sadri wa sili amri wa halul qalata milisan yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimah, rekan-rekan yang saya hormati, syukur alhamdulillah malam Jumat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama berniat i'tikaf di masjid ini, thalabil ilmi, dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah. Selawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita warisan berharga itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Minggu ini jadwal kita belajar membaca kitab Risalah Muawanah. Kebetulan judulnya adalah Salatul Jamaah, salat berjamaah. Ihdhar muqaratul imam fi af'alihi wa raqatihi, perhatikan mengikuti imam dalam hal perbuatan dan harakatnya, gerakannya. Allazi yahfidu yarfa'u qoblal imam nasiyatuhu biyadis syaitan. Badir ila safil awal wa zahimu alaihi min ghairil idza'in. Bersegeralah nanti babnya memenuhi saf yang paling awal ya. Wa zahimu alaihi, dan penuhi dulu barisan saf min ghairi idza'in, tanpa menyinggung atau menyakitin orang lain. Faslun, ya, tadi sebelum sholat ada jemaah kita nanya tentang sholat jemaah. Sholat jemaah ada 4 pendapat. Satu yang mengatakan wajib, ya, dengan dalil Abdullah bin Maktum yang buta saja disuruh sholat berjemaah, apalagi kita yang tidak buta gitu ya. Yang kedua ada yang mengatakan sunat mu'akkad. Yang ketiga sunat saja. Yang keempat sunat muakat bagi laki-laki dan bagi perempuan tidak ya. Itu tentang sholat berjamaah. Faslun, fasal. Wa alaika idza shalaita khalafal imami antahsanal mutaba'ah. Hendaklah kalian, kata Rasulullah, apabila sholat di belakang imam, antahsanal mutaba'ah, hendaklah kita memperbaiki al mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti. Artinya seharusnya imam, ya. Ini saya perhatikan dari beberapa wilayah, orang-orang Arab mungkin lebih bagus mengikuti imam daripada orang Indonesia. Sebab orang Arab itu seharusnya imam jangan mengucapkan Allahu Akbar sebelum selesai gerakan, ya. Maksudnya ketika misalnya mau ruku gitu ya, ruku dulu, hampir ruku mau selesai, seharusnya baru Allahu Akbar gitu. Sebab jangan sampai kita hindari imam itu bareng gerakannya dengan kita. Itu kata ulama itu sangat makruh. Apalagi mendahului imam. Nah, saya perhatikan orang-orang Arab kalau sholat itu bagus. Begini biasanya ya. Ini monggo teman-teman dari FMIPA maju, karena saya suruh ke masjid ya. Ini sekaligus memperkenalkan pengajian kita ya, bahwa kita punya pengajian di Masjid Ulil Albab. Ini jangan-jangan belum pernah kesini selama kuliah di sini. Pernah ya, lewat sering ya. Nah, kita punya pengajian 3 hari, tafsir Rebo, Kamis hadis, dan Jumat ya. Akidah ya, akidah hari Jumat. Kembali ke persoalan tadi. Kalau orang Arab itu biasanya kalau sholat tuh begini biasanya ya. Ketika imam bergerak mau ruku, Allahu Akbar, begitu bar dia selesai melaksanakan gerakan, lalu jemaah yang lain ngikutin Allahu Akbar gitu. Kalau Indonesia saya perhatikan itu bareng sama imam, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Itu menurut ulama makruh secara gerakan ya. Kalau mendahului imam itu bisa membatalkan sholat. Kecuali bacaan gak apa-apa. Misalnya imam sudah tua ya, bacanya lama. Ketika rakaat ketiga, Malik Yaumiddin, kita sudah wala dholin gitu loh. Itu gak ada masalah. Tapi kalau gerakan gak boleh mendahului imam. 3 kali gerakan ditinggalkan oleh imam, batal sholat jemaah kita. Apa contohnya? Ini contoh orang kunut. Sholat, kebetulan imam tidak kunut. Lalu dia kunut gitu loh. Kunutnya panjang lagi. Imam ketika ruku langsung sujud gitu ya, dia masih kunut Allahumma inna fi man hadait gitu ya. Imam ruku duduk di antara dua sujud, dia masih Allahumma inna fi man hadait gitu lah. Imam sujud lagi, masih Allahumma inna fi man hadait. Itu sholat jamaahnya bisa dianggap batal menurut kesepakatan para ulama. Ini sholat jamaah ya. Jadi memang di awal bab ini kita jelaskan bahwa sholat jamaah itu kalau bisa kita jadikan agenda sehari-hari ya. Mungkin tidak harus di masjid, kalau bisa di rumah. Sebab pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena sholat jamaah ini ibaratnya bagi saya ya, kalau kita sholat sendiri itu penilaian malaikat itu agak detil gitu. Dilihat bacaannya, rukunya datar apa enggak gitu. Otak kanannya kemana nih kata malaikat. Tapi kalau kita sholat jemaah, itu satu paket gitu lah. Sah dan tidaknya itu biasanya tergantung daripada imam. Jadi itu enaknya sholat jemaah itu. Jadi kalau sholat kita kurang-kurang, itu ditutupi dengan pahala berjemaah sekaligus kayak kata, kalau kita bawa karung ya. Sekaligus itu dibawa oleh malaikat gitu lah. Tanpa memperhatikan, cacat sedikit-sedikit sholat jemaah. Yang kedua, 27 derajatnya itu sangat luar biasa. Dulu pernah saya bawakan sebuah hadis ya. Ada salah seorang jemaah, kita ulang lagi hadisnya, selalu sholat berjemaah. Suatu hari ketinggalan sholat berjemaah, sedihnya luar biasa. Kalau kita malah seneng ya, wah udah bubar enak ya itu. Akhirnya apa? Dia ganti sholat jemaahnya sebanyak 27 kali. Kalau dia ketinggalan sholat maghrib, sampai di rumah dia ganti sholat maghrib sebanyak 27 kali. Berarti 27 kali 3, 81 ya. Artinya apa? Malam harinya dia bermimpi. Bermimpi ditinggalkan oleh rombongan sahabat Rasulullah naik kuda. Dia kejar lagi, hampir dapat jatuh. Sampai 3 kali enggak bisa juga. Begitu mau masuk rombongan jatuh lagi gitu. Besoknya bertanya ke Rasulullah. Rasulullah sudah tahu ya. Kata Rasulullah, "Walaupun kau ganti salatmu di rumah sebanyak 27 kali, itu tidak sama dengan sekali berjamaah." Itu enaknya jamaah ya. Nanti kita jaga kondisi kita dalam berjamaah. Saya pakai buku ini. Ya. Fa inna ma ju'ilal imam liyutamabi. Imam itu dijadikan Allah, dijadikan adalah untuk liyutamabi. Ini hadis ya, dijadikan untuk diikuti. Artinya, kemarin sudah kita bahas, walaupun imam salah, rakan kelima dia tetap berdiri, kita tidak boleh berpisah dengan imam. Setelah kita tegur, subhanallah, yang perempuan tepuk ya, pok-pok. Imam cuek aja gitu loh, menurut dia masih 4 gitu loh, karena udah pikun kali ya. Masih 4 ah katanya, kalau kita udah 5 gitu loh. Dia tetap berdiri yang kelima, kita jangan salam, kita ikutin. Ketika dia salam rakan ketiga, subhanallah, dia masih salam aja gitu loh. Kita tetap ikutin. Ini mungkin bisa kita analogikan dengan pemerintahan ya. Sholat Jumat itu kan sama dengan organisasi ya. Jadi kalau presiden kita salah, memang harus kita tegur. Lewat demo gak apa-apa, tapi jangan kelewatan ya. Negur itu boleh. Apa demonstrasi hukumnya dalam Islam Pak itu? Bagi saya kritik boleh. Demonstrasi yang rame-rame itu saya juga gak bisa mengkategorikan ya. Selama kritik itu boleh. Khalifah aja dikritik oleh rakyatnya gitu ya. Apalagi masalah kebijakan BBM ini ya. Entah benar apa tidak, ini ternyata adalah pesanan asing gitu ya. Untuk mencabut subsidi BBM gitu. Karena Indonesia ini memang negara yang apa ya, yang masih belum merdeka mungkin secara institusi ya. Kita masih dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh asing gitu. Tapi kalau kita kritik silakan, tapi jangan sampai merusak-rusak ya. Sama dengan sholat berjamaah, kalau imam salah kita tegur. Tapi tetap kita ikutin gitu ya. Itu posisi jemaah dalam Islam ya. Wahzar antuqorinahu fi syai'in min al-afali shalah. Hati-hatilah mengikutinya dalam gerakan sholat. Fadlan antaqaddama alaihi. Lebih-lebih jangan sampai kita dahulu daripada imam gerakannya. Ini harus saya contohkan ini ya. Karena ini masalah sholat. Saya minta relawan dua. Berdua, ini hadisnya Ibnu Abbas. Suatu malam Rasulullah sholat malam, Ibnu Abbas mengikuti dari samping sini kanan. Rasulullah waktu itu menarik kuping Ibnu Abbas, dipindahkan sebelah kanan gitu. Posisinya posisi seperti ini. Kita kan enggak boleh tubuh kita di depan imam ketika sholat. Itu membatalkan sholat. Kecuali sholat berdua ya. Contoh, ruku dulu. Ruku. Ya, ikut ruku. Ya, imam yang tidal. Makmum tetap ini ya, tetap duduk. Ini kan posisi depan sedikit sebenarnya itu. Posisi makmum kan di depan imam ini. Ya, kepalanya kan di depan. Ini karena perutnya besar aja sebenarnya ya. Ya enggak apa-apa. Sebenarnya enggak kelihatan ya. Enggak usah lihat, dibayangkan aja itulah. Jadi posisi makmum sebenarnya di depan imam. Ini enggak boleh sebenarnya kecuali sholat berdua ya. Silakan yang tidak. Nah, kalau ada satu lagi jemaah yang ingin, kebetulan dia masuk gitu ya. Ada orang sholat berdua, gimana cara menyambungnya? Siapa tadi yang jadi imam? Kita suruh. Ini aja deh yang dekat aja. Misalnya masbuk ya. Terus mau nyambung. Dari luar dulu. Kita coba dari belakang ya. Dari parkiran lah. Jauh banget. Monggo. Ini istilahnya masbuk ya. Coba bagaimana cara menyambungnya saya tanya. Membuat jemaah. Terus. Oke, sudah betul. Tapi yang salahnya mungkin sedikit apa. Jangan menarik dulu sebelum takbir. So bisa teman kita batas sholatnya. Jadi yang seharusnya takbir dulu baru nyolek ya. Satu takbir dulu baru nyolek. Yang kedua ada kebiasaan di antara teman-teman saya. Dia kalau sholat bertiga berdirinya di sini gitulah. Ini salah. Sebab sudah jemaah ya. Otomatis nanti posisi makmum di depan imam ketika dia ruku. Di sujud ya, imam kan berdiri itu rakan ketiga, dia masih sujud berdua kan di depan imam posisinya gitu. Itu gak boleh. Ada juga mengajarkan seperti ini, boleh ketika berdiri, nanti mundur teratur ke belakang berdua gitu. Ini kan sulit juga diajarkan ya, mendingan cara pertama tadi gitu. Tapi beda dengan orang Mesir. Orang Mesir seperti kan salah lagi cara mempraktekan menyambung. Orang Mesir kalau sholat lain, kalau dia menyambung, sebentar ya, silakan duduk, yang imam tetap berdiri. Imam tetap berdiri ya, silakan duduk kembali ke parkiran. Kalau orang Arab sholat, kalau dia menyambung ada jemaah di sini, dia masuk, itu dia nggak mau bikin barisan di belakang, malah imam dia dorong. Contoh gini ya, dia masuk ada orang sholat sini nih gitu ya, nah, dia takbir di sini gitu loh, Allahu Akbar, imam dia dorong gitu. Nah ini betul. Itu seperti kan orang Mesir begitu, keliru. Nah ini cerita pribadi ya, saya nggak ngarang. Waktu itu kejadiannya sholat asar di masjid. Di Masjid Al-Azhar. Saya jadi imam, teman saya orang Mesir jadi makmum. Waktu itu sholat asar berdua gitu ya. Kebetulan ada orang Arab mau datang nih. Saya sudah tahu, ini saya pasti didorong nih orang Arab gitu loh. Benar, dia berdiri samping temannya. Takbir, saya didorong gitu loh. Karena saya ingin mengajarkan dia, waktu itu saya tahan, enggak mau saya maju gitu loh. Akhirnya dia dorong saya tahan gini. Gitu. Nah ini saya ngajarin ya. Ya dia juga bingung kok gak maju-maju gitu loh. Nah saya juga bingung kenapa ente gak mundur gitu ya. Akhirnya dia mundur. Setelah sholat saya baru kasih tahu secara hukum fikih, imam tuh gak bisa ente maju mundur begini. Bagaimana kalau di depannya tembok kan kacau tuh. Ente yang mundur, kita tuh makmum, jangan membenang imam itu secara menyambung saf ya. Jadi nanti ada juga masalah saf di sini ya. Kalau teman-teman menyambung saf, itu harus kelihatan orang terakhir yang akan kita sambung. Kita nggak bawa papan tulis ya, kalau di kelas ada papan tulis ya. Misalnya ini masjid ya, di sini ada apa namanya ini? Tembok gitu ya, tembok. Tapi bukan dari kaca. Di situ ada pintu keluar. Ya, taruh di belakang ada pintu keluar ya. Itu sebenarnya secara mazhab Syafi'i, kalau kita menyambung saf, kita tidak boleh di sini sebenarnya gitu. Sebab kita tidak kelihatan orang sampingnya gitu. Apalagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu tiang-tiang ini gak boleh sebenarnya. Itu dianggap memutus saf. Makanya mazhab Maliki yang ada di Maroko, mimbar mereka itu kan tinggi. Orang Arab kan mimbarnya beda dengan kita ya. Kalau secara Islam, sunnah Rasulullah, mimbar itu sebenarnya menghadap jemaah. Rasulullah itu cuma tiga gitu. Satu, dua, tiga. Rasulullah kalau khutbah berdiri dengan ketiga. Kalau kita mimbarnya agak beda ya, enggak kelihatan imam sarungnya tuh. Ya, menghadap kalau dulu menghadap jemaah semuanya itu loh. Jadi dari ujung kaki sampai ujung rambut jemaah bisa melihat imam dan khatib ya. Nah, begitu Rasulullah meninggal, Abu Bakar tidak mau berdiri di tempatnya Rasulullah. Ya, tizam ya, menghormati Rasulullah. Takzim lah. Utsman naik, Umar meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar gak mau lagi di tempat Abu Bakar. Takzim gitu ya. Begitu Utsman jadi khalifah, Utsman langsung naik ke tempat Rasulullah berkhutbah. Dikritik sama sahabat, apakah ente gak takzim sama Rasulullah? Kata Utsman, bukan begitu persoalannya. Nanti kalau semuanya menghormati begitu, lama-lama khot itu dalam tanah gitu loh. Waduh. Karena menghormati-menghormati gitu. Lah kalau khotib dalam tanah kan kasihan. Woi. Dia khotbah malah lihat orang tuh. Nah, kalau di Maroko, di Timur Tengah rata-rata mimbar tuh tinggi ya, panjang. Sampai kadang-kadang 25 tangga itu. Kasihan yang sudah tua ya. Nah, menurut orang Maliki ya, mimbar di Maroko tuh bisa didorong. Kalau di tempat lain enggak. Jadi mimbar tuh kadang-kadang jemaah di sana safnya nyambung sini lah. Kalau di mazhab Maliki itu dianggap memutus saf. Makanya mimbar di Maroko itu bisa didorong gitu. Ketika Jumat ditarik keluar, kayak pintu dorong ya. Setelah Jumat dimasukkan lagi ke dalam gitu. Disimpan lagi gitu. Dan tiang-tiang ini mereka dianggap memutus saf. Kalau kita karena bukan mazhab Maliki enggak apa-apa ya. Di jemaahnya di sana, safnya juga di sini kadang-kadang ya. Itu tentang salat berjamaah. Ya. Jangan sampai walazi yang bagi anta ja'ala fa'alaka fi salatika tabali fali bil asar. Jangan sampai kita melewati batas gerakan imam. Rasulullah bersabda, "Allazi yakhfadu wa yarfa'u qabla al-imam inama nafsiyatuhu bi yadi syaitan." Riwayat daripada Tabrani. Kata Rasulullah, siapa yang mengangkat dan dahuluan gerakan kepalanya sebelum imam. Jadi setelah imam ruku, dia lebih dulu i'tidal ya. Ketika sujud dia lebih duluan gitu. Kalau salam lebih duluan daripada imam dan takbir, itu langsung batal sholat berjamaah. Imam belum takbir, kita udah takbir gitu loh. Imam belum salam, kita udah salam gitu. Lama banget sih imam nih gitu loh. Jadi kita salam duluan ya. Itu batal langsung sholat jamaah kita. Kata Rasulullah, siapa melakukan itu? Inama nasiatuhu biadi syaitan. Berarti ubun-ubunnya. Ubun-ubun ini ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Ya ubun-ubun ya. Itu katanya dipegang oleh syaitan. Syaitan ini gak ada kerjaan mengganggu ubun-ubun orang aja ya. Untuk tugas yang begitu kali ya. Wa'alaika, hendaknya kita bil muda baroh ila sofil awal. Hendaknya kita bersegera ke sof pertama. Jadi jangan sampai salah kita memahami hadis ya. Kalau sof laki-laki terbaik itu di depan, kalau sof laki-laki perempuan terbaik biasanya di belakang. Maksudnya itu belakang laki-laki gitu loh. Nanti bola lomba-lomba belakang, kasihan kaca itu loh. Untuk belakang-belakang, malah gak ada di depan tuh. Maksudnya jangan di depan laki-laki. Kalau misalnya kita pulang kampung, Imam Abu Hanifah mengatakan makruh ya, beliau mengatakan makruh, yang lain mengatakan batal. Kalau kita sholat di belakang perempuan, ini bukan masalah diskriminasi ya, ini masalah etika saja. Kalau kita pulang kampung, kebetulan mobil berhenti di rumah makan gitu ya. Biasanya rumah makan itu kan musholanya kecil ya. Gede rumah makannya sama musholanya gitu kan. Karena mereka jual rumah makan, bukan jual musholah gitu ya. Itu biasanya, kalau ada perempuan sholat di depan, jangan sampai kita sholat di belakang perempuan. Tunggu dia selesai dulu, atau kita maju ke depan gitu. Atau kita cari tempat lain ya. Kenapa begitu Pak? Apakah diskriminasi? Ini bukan persoalan diskriminasi ya. Memang Allah yang menciptakan kita tentu lebih tahu kita daripada diri kita mengenal kita ya. Kenapa soal laki-laki itu di depan, kenapa perempuan di belakang gitu. Seandainya soal perempuan itu di depan, kira-kira apa yang terjadi gitu. Ya saya yakin para cowok tuh tambah rame sholat jemaahnya. Tapi niatnya udah beda gitu ya. Pasti gitu. Sebab masalah suara juga begitu ya. Saya yakin dengan pendekatan penelitian apapun ya, yang namanya suara perempuan dengan laki-laki itu beda ya. Reaksi laki-laki mendengar suara perempuan beda dengan reaksi perempuan mendengar suara laki-laki. Silakan kalau gak percaya. Misalnya teman-teman perempuan lagi duduk di kos gitu ya, rame-rame 4 orang gitu. Terus ada cowok misalnya suaranya ngomong sama tua rumah. Suara cowok itu kan kayak guntur ya. Bu, misalnya gitu. rumah PRT di mana gitu loh. Saya yakin teman-teman akhwat itu cuek aja gitu loh. Tapi coba perhatikan, kalau laki-laki yang lagi baca buku 4 orang, ada suara cewek dengan suara ceweknya ya. Bu, bu, nompananya rumah PRT di mana? Saya yakin cewek itu berhenti, cowok itu berhenti baca loh itu. Liatin siapa yang nanya sih gitu loh ya. Tapi kalau cewek enggak ya. Enggak apa iya? Ngaku aja deh. Untuk mempermudah penyelidikan. Ya itu beda ya. Jadi memang Allah sendiri yang mengatur hidup kita, Allah tuh lebih tahu ya. Kenapa soft laki-laki harus di depan daripada, kalau bahasa sederhananya begini ya. Laki-laki itu kurang menarik bagi wanita ya secara physically ya. Tapi kalau perempuan beda dengan laki-laki melihat physically ya. Kenapa begitu? Ah, bagi saya Allah lebih tahu diri kita ya. Kita ikutin sajalah gitu ya. Ada yang enggak begitu, Pak, berarti dia sakit gitu aja. Saya kalau laki-laki enggak nafsu kok, Pak. Ya, seperti aneh itu. Bil muda baro ila safil awal, dan penuhi dulu saf awal ya. Kalau ini kan panjang banget safnya itu ya. Kecuali salat jenazah ya. Kita harus memperbanyak barisan saf ya. Wal muzahama alaihi min ghairi iza, jangan sampai memenuhi itu membuat sakit kepada orang lain ya. Malah kata Rasulullah dalam hadis lain, itu termasuk jihad juga ya. Pahalanya sama dengan jihad katanya. Kalau ada barisan depannya masih kosong, lalu kita isi gitu ya. Wahzar anta takharu anhu ma imkani taqadum ilaihi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la yazalu qaumun yataharuna ay an safil awal hatta yuakhirumullah. Siapa yang senang dan selalu kata Rasulullah mentakhirkan, atau pokoknya senang tuh berdiri ya. Ini masalah ngalah-ngalah enggak termasuk dalam saf ya. Misalnya gini, saf depan kosong tuh. Ada orang datang gitu loh. Biasanya kan kita silakan ya. Silakan gitu. Monggo-monggo pinara gitu. Pinara. Itu kalau dalam saf enggak berlaku. Siapa yang duluan kalau bisa cepat gitu loh. Enggak, walaupun ini mertua kita enggak ada urusan tuh. Karena orang sama mertua ini kadang-kadang kan segan loh. Mertua telat, ada satu saf depan. Pak, silakan maju, Pak. Kalau dalam sholat tuh enggak ada urusan mertua menantu gitu loh. Walaupun dia mertua, ya urusan di belakang tuh. Nanti kita maju. Terus kadang-kadang menantu mertua itu pernah repot juga ya. Kemarin ada kisah di mana saya dengar itu. Pemain bola gitu loh. Dia tuh striker. Begitu sampai bola di gawang, dia enggak berani nendang bola. Akhirnya kan enggak gol, dimarahin sama pelatihnya. Ente kenapa sih gitu loh? Sudah sampai di gawang kok enggak ditendang? Maaf, Pak, kipernya mertua saya gitu. Nanti kalau saya tembak gol, di rumah urusannya panjang. Kok sisa mertuanya jadi kiper itu gimana gitu. Jadi, soft harus berbarang-barangan ya. Ai min fadlihi wa rahmatihi wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddam. Dulu pernah kita riwayatkan hadis, Rasulullah selalu mendoakan orang-orang yang sholat di shof pertama. Kata sahabat, bagaimana shof kedua ya Rasulullah? Ya shof kedua juga kata Rasulullah. Tapi gak ada yang nanya shof ketiga ya. Kalau nanya mungkin ya, mungkin shof ketiga juga ya. Juga hadis kita rewekan dulu, 8 golongan yang akan didoakan malaikat gitu ya. Orang yang berdiri di shof sebelah kanan imam. Kenapa begitu? Karena nanti ketika imam assalamualaikum, imam lebih melihat dulu ke makmum ya. Dan ketika setelah sholat, otomatis imam kan berdiri melihat makmum yang kanan ya. Bagaimana yang kiri itu? Ya tidak saya temukan hadis ya. Kalau sholat di kiri, repotnya kalau memang mau di kanan semua kan repot juga ya. Berarti imam tuh harus di sana gitu loh. Dia di kanan semua gitu. Pojok sana imamnya gitu. Jadi makmumnya di kanan semua itu. Kan repot juga ngaturnya tuh. Ya selama bisa, sebab 12 golongan di doakan malaikat tidak hanya masalah sebelah kanan ya. Kalau bisa saf pertama gitu ya. Yang akhwat juga termasuk kali ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam berkata yastaghfiru saful awwal salasa wa sani marrah. Kata Rasulullah, malaikat mendoakan orang di saf pertama itu 3 kali. Memintakan ampun untuk dosanya ya. Berarti bagi kita, kalau memang ingin sholat di saf pertama, datang ke masjid paling awal. Yang dulu sering kita ulang-ulang, Robah Adawiyah mengatakan, kalau orang azan, kita ke masjid, itu sudah bagus. Tapi bagi Robiah itu masih kelas rendahan ya. Itu masih bermental budak gitu. Dipanggil dulu baru datang gitu ya. yang bagus sebelum dipanggil sudah datang. Ya, senggangan kita pernah lah Ramadan ya, pas takjilan itu loh. Belum azan maghrib udah di masjid gitu. Masih terang aja kita ada di dalam gitu. Karena ngejar takjil gitu. Pernah Pak sebulan penuh. Istilah teman tuh romantis itu ya, rokok makan gratis itu. Makannya gratis. Nanti pas tarawih hilang itu. Walisani marroh, dan bagi barisan kedua, itu saya juga pernah dulu begitu ya. Lisani marroh, sebab di Arab itu yang namanya bulan Ramadan itu sangat bulan-bulannya mulia ya. Orang-orang asing kalau di Timur Tengah itu, oh kalau Ramadan itu mewah luar biasa. Kita tuh disediakan tempat berbuka dan sahur khusus untuk orang-orang asing itu. Makanannya, separuh ayam tuh untuk kita sendiri itu, sampai nggak habis-habis itu loh. Sampai begitu mereka menghormati tamu ya. Memang menghormati tamu kita belajar dari orang Arab ya. Sebab ini juga termasuk akhlak seorang muslim ya. Tamu itu harus dihormati. Dan hak tamu untuk dihormati hanya 3 hari ya. Setelah 3 hari kita boleh tidak memperlakukannya ya. Artinya tamu adalah memang yang sengaja datang untuk bertamu ke rumah kita gitu ya. Bagaimana kalau sales gitu kan? Sales apa sales itu? Sales ya. Itu tidak kategorinya tamu. Sama juga orang jual sayuran dorong-dorongan itu ya. Itu apa kategori tamu gitu loh. Sekarang kadang kan kita ketus ya. Beli enggak? Enggak gitu loh. Tong-tong-tong, beli enggak? Enggak gitu loh. Kadang-kadang sampai banting pintu ya. Teman-teman saya itu banyak yang sales itu. Datangnya ke mereka jam siang-siang biasa ya. Dan kita jam siang itu kan kadang-kadang istirahat, main sama keluarga. Kita datang hari-hari itu gitu loh. Itu saking keselnya itu kadang-kadang kan sampai banting pintu ya. Apakah itu kategorinya tamu? Ya saya tidak mengkategorikan. Tapi qaulun ma'rufun wa ma'firatun, perkataan yang baik dan senyum itu lebih bagus walaupun kita tidak beli, ya usahakan senyum ya. Tapi karena orang sales itu memang dilatih untuk itu ya. Kita senyum malah dia tambah maju gitu loh. Oh bapak senyum nih, kata berarti suka. Padahal kita senyum itu hanya untuk menghormati dia ya. Jangan salah paham gitu. Walaika birrasil sufuf wa taswiyatuha fa in kunta amaman kanal abu rizalika minka akidan. Berusahakanlah kita meluruskan saf dan menyamakannya. Dan menyamakan saf jangan seperti orang Arab. Orang Arab salah juga itu. Dia menyamakan saf itu pakai ini, pakai apa? Pakai jari depan. Jadi kalau di Timur Tengah kita sholat ada garis saf itu ya. Itu yang diukur adalah mulai dari jempol inilah. Dan kaki orang kan enggak sama panjangnya tuh. Akhirnya kayak ular itu safnya itu. Dan orang Arab tuh lucu gitu loh. Walaupun sedang sholat, itu masih sempat benerin shof. Cuma nanti kalau gak percaya sholat di Arab saya sekali ya, kalau sampai insya Allah nanti ya. Ketika mereka ruku, shof gak lurus, ditarik loh kita itu. Masih sempat aja benerin shof itu. Kalau misalnya lagi ruku gitu ya, shof kita gak lurus, ya masih sempat nunjuk loh. Saya kadang bingung orang Arab itu ya. Jadi mereka orang Arab tapi sholatnya masih begitu-begitu gitu. Ya nanti teman-teman kalau di Masjidil Haram mampun banyak lagi ragam sholat yang kepalanya muter-muter lah gitu ya. Tapi dadanya masih menghadap kiblat masih boleh gitu. Biar orang sawaf gitu loh. Di Masjidil Haram itu yang paling khusus sholat orang Indonesia itu loh. Orang Indonesia itu sholat luar biasa lah itu. Gayanya kalau orang Arab tuh takbir gini aja ya. Orang Arab tuh kalau takbir, wah ini pertanyaan kapan ya? Teman-teman kalau mau nanya nanti biasa ada kertas ya. Kalau langsung silakan. Kalau orang Arab tuh takbir suara seperti ini. Padahal kalau standar takbir tuh begini. Kalau standar hadis ya. Kita nggak tahu hatinya kayak apa, yang penting paling kusut Indonesia. Oh, kalau orang Arab, bingung juga, teman yang benar gitu kan. Kalau Indonesia kadang-kadang memang masalah khilafiyah oke lah kita terima ya. Apakah tangan di sini apa di sini? Gitu kan. Karena ada juga orang yang masih ada lah. Saya berpikir ya, ini apa mantan boy band dulu apa gimana? Takbir tuh gak serius itu loh. Buat takbir itu ikuti sunnah Nabi itu loh. Sunnah Nabi itu sampai di telinga ya. Allahu Akbar, kan serius. Allah. Ampun saya. Udah tua, ya dibenerin enggak mau. Kadang-kadang repot yang menghadapi orang tua tuh repotnya luar biasa loh. Kemarin saya ceritakan ya, masalah lurusin shof aja. Saya sampai sekarang enggak mau sholat di masjid itu. Sudah disalahkan shof apa tadi? Arah kiblat. Arah kiblatnya salah. Mencongnya tuh sampai 35 derajat bayangkan. Sudah disertifikasi oleh Kanwil Depak. Makanya dibikin itu miringnya segini loh. Ya. Cuma satu hari. Besok saya sholat di sana lagi. Loh, kok berubah lagi Pak gitu loh. Enggak muat banyak Pak katanya. Masya Allah saya bilang. Masa arasannya enggak muat banyak? Dia yang mending muat banyak sholat enggak sah gitu loh. Daripada mengikuti kiblat yang benar. Jemaahnya dikit gitu loh. Jadi karena bangunan dari awal salah ya. Jadi ngatur sholat itu sesuai dengan arah masjid gitu ya. Ini enggak tahu dia udah sertifikasi enggak nih kiblatnya nih. Sudah ya. Kan sesuai dengan bangunan miringnya kan cocok gitu ya. Kalau sana salah, dibenerin enggak mau orang tua itu. Enggak buat banyak katanya. Loh, ini masalah sah atau masalah buat banyak saya bilang. Tetap dia akhirnya saya enggak mau lagi salat di sana. Besok saya jalan khotbah di sana nih. Saya cari gantiin saya itu. Kesel saya kadang-kadang sama orang tua itu. Dan yang jadi tamil dia aja terus itu loh. Lah takbir aja enggak benar gitu kayak tadi itu. Jadi takmir lagi itu. Tapi karena dia orang asli sana mau diapain ya? Kita pendatang nih. Ya tugas kita cuma berdakwah, enggak mau ya udah. Bagi saya keliru seperti itu gitu. Ya. Wa qad kana Rasulullah SAW ya Rasulullah zalika wa bi taulifi Allahu bi nafsihi wa yaqulu la tusirru sufufakum aw liqfanallahu baina qulubikum. Kata Rasulullah, luruskanlah saf-saf kalian supaya hati kalian tidak saling berselisih. Jadi memang saf ini mengajarkan kita tentang kesatuan hati ya. Wa ya'muru bisadil farji wa qulu allazi nafsi biyadihi inilla arasyaitan yadkhulu fi khilafis saf kan kanahu alhazaf yani alghanamus safar ya. Ini istilahnya apa tentang meluruskan saf. Kita lanjutkan. Sudah azan belum ya? Sekali lagi. Hafiz ala ada'i sholawatil ma'al jama'ah mantaraka salat jama'ah tuhawinan tamallahu ala qalbihi asabilul lazim ma'ratiful azar asyari fi tarkil jama'ah ya al-mu'min al-kamil layatriku ma yuqaribuhu illallah wa alaika bil muhafazah ala fi'il sholawatil khamsa ma'al jama'ah wal mudawama ala zalik. Hendaknya kita kata Rasulullah muhafazah menjaga ala fi'il sholawatil khamsah melakukan sholat yang lima ma'al jamaah secara berjamaah. Oh gak sempat ke masjid ya. Ya di rumah sama suami istri atau sama keluarga ya. Kalau sebagus-bagusnya di masjid. Sholatul jamaah. Ini kata Rasulullah ya. Tufaddilu ala sholatil fardi bisaba'i wa ishrina darajah. Ya, kama fil hadis sahih. Wahzar. Azan bukan. Wahzar antada'u sholata fil jama'ah li ghairi uzrin aw li uzrin fasid. Hindari untuk meninggalkan sholat jama'ah tanpa uzur yang sangat penting. Misalnya hujan ya. Hujan bagi ulama termasuk masyakoh yang membolehkan kita tidak sholat berjama'ah ya. Hujan. Tapi kalau sekarang bagi saya enggak juga ya. Ini sama dengan hukum. Saya pernah sholat Jumat di sebuah man di Jogja itu. Setelah Jumatan hujan, akhirnya khotib ngomong begini, karena hujan setelah Jumat, menurut sunnah Nabi kita harus sholat asar jamak takdim gitulah. Saya pikir aneh aja nih khotib gitulah, hujan apaan saya bilang. Akhirnya saya nggak mau ikut. Tapi memang ada pendapat ulama begitu. Tapi bagi saya itu kondisional gitulah, karena di zaman Rasulullah masjid itu jarang. Kalau hujan berlanjut mereka kan susah ke masjid, maka dilaksanakan. Kalau di daerah Jogja bagi saya enggak berlaku mungkin sunnah ini ya. Sebab sunnah itu bagi saya kan kondisional ya. Yang dulu saya contohkan sunnah pakai tangan, tapi kalau bakso soto kan enggak bisa itu ya. Hujan bukan termasuk halangan untuk berjamaah bagi saya gitu. Karena ada payung, ada mobil gitu ya. Kalau zaman dulu memang susah itu. Jadi kadang-kadang memperhatikan sunnah itu juga kita terlalu terkukung dengan kondisi Rasulullah, padahal zaman sudah berbeda itu. Masjid perjengkal gitu loh. Enggak bisa sholat di sana, dekat rumah kita juga ada masjid gitu loh ya. Jadi juga jangan gampang uzurnya itu, uzur syar'i itu maksudnya mungkin ya di rumah enggak ada orang, sebab mungkin musim maling gitu ya. Sekarang kan lagi musim tomcat ya. Tomcat apa tomcat? Tomcat, tomcat. Ya mungkin uzurnya berat lah gitu ya. Tapi kalau sekadar hujan bagi saya itu enggak termasuk lah. Kecuali hujan batu gitu ya. Baru. Hujan emas aja yang enggak usah ke masjid kalau jam. Di rumah aja ngumpulin gitu lah. Habis itu bangun masjid gitu. Bangun masjid. Wa mahma jita ila mudil jamaah fajatuha qadak sholaita au qa'adat fi baitika tabataki bizalika salamah fi dinika. Fayam bagi antadramu ilaika musallima akal yasilulaka sawabul jamaah. Dan sebagusnya lah kalau kita menolong orang lain yang ingin sholat bersama kita untuk menghasilkan pahala berjamaah. Boleh enggak kita mengulang sholat demi menolong teman kita yang belum jamaah? Misalnya kita sudah sholat tadi isya ya, maghrib ya. Terus ada teman kita datang dua orang itulah. Atau satu orang deh. Mereka mencari teman untuk jamaah. Enggak ada. Boleh enggak kita sholat lagi? Enggak boleh. Rasulullah pernah menyuruh Abu Bakar melaksanakan ini ya. Dalam kitab Sunan Tirmizi disebutkan. Suatu hari ketika sholat asar, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat gitu. Terus ada salah satu orang masuk masjid belum sholat berjamaah. Kalau enggak salah sholat isya pas sholat zuhur, lupa saya sholatnya itu. Akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk mengimami orang tersebut sholat gitu. Berarti padahal Abu Bakar sudah sholat gitu ya. Jadi boleh. Dan niat imam dengan makmum tidak harus sama ya. Kalau misalnya imam niat sunat, makmumnya wajib, gak ada masalah. Misalnya setelah sholat maghrib kita sholat sunat 2 rakaat ya. Ada teman masuk, ngira kita sholat maghrib gitu loh. Dia menjadi makmum kita, tidak ada masalah. Sebab tidak harus itihadun niyah bainal imam wal makmum gitu loh. Kecuali sholatnya beda, satu sholat jenazah, satu sholat jemaah itu beda. Ini kok gak ruku-ruku gitu. Itu enggak lihat jemaah depan gitu. Ya apa jenazah itu ya. Itu beda. Azan ya? Oh, monggo. Fadl muazin. Terima kasih. Kita baca dulu pertanyaan sebelum kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya, jika pada saat sholat berjemaah shaf wanita jarang-jarang. Kalau saya bergeser ke kanan bermaksud merapatkan shaf, namun masih ada beberapa celah yang seharusnya diisi oleh jemaah di belakang saya. Sedangkan saya sudah mengikuti sholat jemaah. Jadi sab, ini yang nanya orang Medan kalau gak orang Sunda nih. Sab, saf. Orang Medan kan gak bisa nyebut F ya. Fasau fata alamun, fasau pata alamun. Sab di sebelah saya masih kosong. Jadi bagaimana menurut Ustaz, apakah ada setan di antara si saf kami yang masih kosong tersebut? Kita boleh walaupun sudah dalam posisi sholat menggeser diri untuk merapatkan shaf atau maju ke depan, tidak ada masalah selama tidak 3 kali berturut-turut. Sebab 3 kali berturut itu membatalkan sholat. Termasuk juga yang saya jelaskan kemarin, ini nusyawu ya, orang Arabnya juga mungkin karena gak tahu fikih ya. Orang Arab tuh kalau misalnya nyambung shaf ke depan, dia jalan aja itu lebih daripada 3 itu. Gak tahu tahu hukum atau enggak, saya juga gak tahu ya. Dan juga termasuk misalnya karena kita mumpung ketemu, menggaruk dalam sholat itu kan juga 3 kali berturut-turut ya. Misalnya kalau kepala kita gatal, kalau begini batal ya. Makanya dulu saya ajarkan melalui Imam Syafi'i, kalau bisa yang ini itu kita tetapkan ya. Apa namanya, nah, taruh di, misalnya gatal dada gitu ya, kena panduan kan gatal terus tuh. Taruh yang ini di sini. Ini garuk aja gak apa-apa terus gitu. Menurut Syafi'i sampai berkali-kali pun tidak termasuk berulang-ulang gitu loh. Tapi kalau garuknya gini berulang-ulang gitu ya. Atau kepala gitu. Taruh aja misalnya saya gini ya. Garuk aja terus enggak apa-apa. Sampai salamnya silahkan gitu. Paling rambut rontok. Ya yang penting ini jangan gerak ya. Nah, gini lah. Sebab ini dianggap tidak berulang. Tapi kalau garuknya gini-gini berulang ya. Jadi kalau memang soft depan kosong, maju aja gitu loh. 1, 2 berhenti. Baru satu lagi gitu. Apalagi kalau misalnya yang depan ya, kalau misalnya shaf kita jarang di sini, kita geser enggak apa-apa gitu lah. Masih kurang, tambah satu lagi gitu. Masih kurang itu. Banyak banget shaf ini. Mungkin yang batal wudunya banyak kali ya, mundur gitu. Kalau jarang-jarang begitu, itu hadis yang mengatakan ada setan itu sebenarnya. Setan itu tidak peduli kita rapat pun sebenarnya dia bisa menggoda kita ya. Jadi itu hanya anjuran untuk bisa kita merapatkan soft supaya hati kita itu bersatu gitu. Jadi setan walaupun rapat ya tetap bisa menggoda kita. Tugas setan itu kan tugasnya menggoda kan. Mau rapat mau enggak ada urusan kata setan. Tetap dia menggoda. Tambah rapat tambah semangat setan kali ya. Namanya setan dilawan itu. Yang kedua, bagaimanakah susunan saf yang paling baik bagi perempuan ketika sholat berjamaah dalam susunan di bawah ini? Imam, ini saya bukin gambarnya ya. Saf cowok dan sini cowok cewek tulisannya. Jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Kalau seperti ini, nah kalau kita lagi ngaji ini kan di sini cowok ya, ada sitroh ini ya, sini perempuan gitu. Satu-satunya masjid yang saya temukan di Jakarta ya, yang softnya begini ketika sholat adalah di daerah Pamulang. Itu yang mendirikan adalah profesor sudah meninggal, profesor doktor yang mendirikan sekolah PT Institut Ilmu Al-Quran. Jadi kalau sholat di masjid yang dia bangun, itu softnya begini gitu. Di sini laki-laki, di sini perempuan kayak kita kuliah gitu ya. Nanti dikasih sitrah. Saya malah tidak menemukan pendapat yang membolehkan seperti itu gitu. Setahu saya biasanya kalau soft itu seluruh imam saya baca dari banyak fikih itu laki-laki di depan, perempuan di belakang gitu. Jangan apa istilahnya itu? Sejajar begini tuh. Di Jakarta tuh satu-satunya masjid itu loh, tapi memang orangnya sering dikatakan agak aneh dalam berpendapat gitu. Sampai-sampai pendapat dia yang terkenal itu ya, Nang Sewu ya. Ini pendapat dia biarin aja ya. Yang namanya musafir, saya lupa namanya ya. Yang namanya musafir adalah orang yang hidup tidak di tanah kelahirannya, itu dianggap musafir. Jadi kalau dia orang Aceh, dia kuliah di Jogja selama 4 tahun, kebetulan dia hidup di Jogja 30 tahun, tidak pernah dia sholat Jumat. Karena kata dia saya musafir gitu loh. Karena saya orang Aceh hidup di Jogja gitu loh. Wah kalau gitu ukurannya semua kita musafir dong, saya bilang. Bagi saya musafir itu batasnya cuma 4 hari. Ya. Kalau kita ke sebuah daerah lebih daripada 4 hari, itu tidak bisa dianggap musafir. Itu sudah mukim, sholatnya harus tamam. 4, 2, 3. Kalau memang 3, 4 ya. Tapi kalau misalnya kita ke Jakarta, kita perkirakan kita di bawah 4 hari tinggal di sana, atau 5 hari kata Hanabilah, itu kita dianggap musafir. Tapi kalau di sana sebulan, apalagi kuliah di UI ini 5 tahun, kok gak Jumat? Musafir itu. Musafir apa? Udah 5 tahun gitu loh. Udah karatan tinggal di sini masih musafir aja. Tapi itu memang ada riwayat. Riwayat daripada Ibnu Jauzi, murid daripada Ibnu Taimiyah. Ini satu-satunya ulama yang menganggap musafir itu adalah, tapi kan Rasulullah juga bukan kelahiran Madinah tuh. Rasulullah kan kelahirannya Mekah. Putra Mekah seharusnya ya. Ketika beliau hijrah ke Madinah, gak ada beliau mengambil pendapat itu kok saya bilang. Tapi gak tahu dari mana nih ulama ini menambil dapat begitu. Ini keanehan yang diikuti oleh sebagian teman kita. Tapi dia bagusnya, tidak memaksakan orang ikut pendapat dia. Anak dia aja gak ikut pendapatnya kok. Masa udah 30 tahun di Jogja gak sholat Jumat gitu. Karena dia nganggap dirinya musafir gitu. Islam tuh memang mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan bagi saya. Hati-hati. Jadi kalau gini salah, yang bagus adalah laki-laki di depan, perempuan di belakang. Persis seperti ini ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau enggak salah, mudah-mudahan benar, mau jawab sendiri. Di Masjidil Haram itu imamnya ada dua. Dua imamnya itu maksudnya, dua imam Masjidil Haram itu Syekh Sudaisi sama Syekh Surem. Sholatnya gantian, bukan dua-duanya jadi imam, gimana mau ikut. Gimana mau sholat ya. Memang imamnya dua, Syekh Surem sama Syekh Sudaisi. Syekh Sudes ya. Lebih mudah saya sudah gitu lah. Bukan dua imam gitu lah. Di Mesir tuh pernah sholat ada empat mazhab gitu. Karena orang dulu kan pakai mazhab sangat fanatik ya. Itu katanya di Masjid Al-Azhar itu sholatnya gantian mazhab Syafi'i dulu, Hanafi dulu gitu lah. Kalau saya rasa gak usah begitu lah. Jadi maksudnya bukan imamnya dua. Imamnya memang dua yang diangkat. Sebab negara-negara Arab itu untuk jadi imam khotib tuh gak kayak kita. Di sana tuh ada SK. Kalau enggak ada SK jadi imam enggak boleh jadi imam gitu loh. Bahaya di sana. Malaysia juga termasuk yang mengikuti Saudi itu. Indonesia yang paling bagus. siapa yang mau jadi imam, jadi imam, enggak harus ada SK gitu. Di sana ada SK. Oh, SK apa gitu, enggak bisa diturunin gitu lah. Akhirnya demo lagi kayak BBM gitu lah. Ustaz, saya pernah sholat berjemaah di salah satu masjid di Arab. Itu jemaahnya kok campur ya? Boleh ada cowok di samping kita. Kok aneh ya? Mudah-mudahan yang masuk di Arab ini Masjidil Haram ya. Yang nanya siapa nih? Di Masjidil Haram hukumnya berbeda dengan masjid yang lain. Ya. Di sana boleh perempuan di depan kita, kecuali di dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Yang kita sebut tadi laki-laki di depan, perempuan di belakang, itu di luar dua itu. Masjidil Haram itu punya hukum khusus. Boleh di sana perempuan sholat di depan kita, malah jejer suami istri sholat nggak apa-apa, takut hilang loh. Dia pegangan itu loh, sampai ada pegangan ini loh diikat. Mudah-mudahan yang teman-teman saya pernah sholat di Arab itu di Masjidil Haram ya, di sana hukum berbeda. Satu lagi, kalau di kita sholat ada orang lewat kita tahan gitu ya. Allahu Akbar, lewat. Lewat lagi, tahan lagi gitu. Sampai tiga kali kata Syafi'i boleh dibunuh gitu, karena itu setan gitu. Oh, lewat lagi, cerak gitu. Tapi kalau di Masjidil Haram enggak boleh. Ada orang lewat biarkan saja. Jadi di sana kalau lewat orang mondar-mandir soft kita gini-gini juga sejuk gitu. Jadi yang kedua, menyambung soft di Masjidil Haram tidak harus sambung. Misalnya Masjidil Haram sana ya. Komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi di Pasar Seng nih belanja gitu ya. Gelar aja sajadah, kita salat Allahu Akbar, itu sudah dianggap kita jemaah. Tapi kalau di masjid lain enggak bisa. Harus kita nyambung. Kalau di Masjidil Haram beda. Jadi saya dulu sering sholat jemaah itu di luar. Di depan Hotel Hilton, nongkrong gitu ya. Komat ya, langsung aja gelar di sana gitu lah. Jadi Masjidil Haram itu punya hukum khusus. Mudah-mudahan teman-teman kita yang bertanya, saya pernah sholat di Arab, mudah-mudahan itu Masjidil Haram dan Masjidil Haram dengan Masjid Madinah. Itu mau berbeda hukumnya dengan masjid yang lain. Ya. Tapi di luar masjid itu gak boleh. Cowok-cewek itu gak boleh. Oh, terbalik. Iya. Pertanyaannya apa ini? Hukumnya bagaimana dalam Islam? Karena kalau kita sholat dalam sholat jenazah harus memperbanyak shaf. Oh, ini tentang sholat jemaah. Dia menggambar gini ya. Ahli gambar semua dari tadi nih. Ada mayat gitu ya, jenazah. Imam makmum 1, makmum 2, makmum 3, makmum 4 atau mayat imam makmum jejer. Nah, ini bagus sebenarnya. Yang bagus itu yang nomor 1. Jenazah, imam, makmum gitu ya. Jangan jenazah, imam, lalu makmumnya jejer 4 gitu lah. Kalau bisa ke belakang gitu lah, lebih banyak ke belakangnya. Atau jangan imam, jemaah, jenazah belakang gitu lah, jangan. Nah ini jenazah, imam, kalau bisa kita banyakin ke belakang ya. Sholat jenazah. Sebab jalan jenazah itu kan kita tidak akan ruku toh. Jadi enggak mungkin kita nyenggol yang depan. Tong enggak mungkin ya. Enggak tahu ruku gitu loh. Jadi cuma semakin rapat tuh semakin bagus ya. Ini gambarnya bagus. Enggak kelihatan ya? Saya aja enggak kelihatan. Tapi bagus pertanyaannya. Wah, masih banyak. Waduh. Repot ini. Cepat aja ya. Lanjut. Bagaimana solusi bagi seorang muslimah yang ingin mencari pahala yang lebih besar dengan sholat berjamaah di masjid, sedangkan sholat muslimah disunnahkan untuk sholat di rumah? Ini masalah jemaah mah gak berat ya. Artinya begini, memang kebanyakan pendapat ulama, lebih baik sholat perempuan itu semakin tersembunyi semakin bagus ya. Tapi bagi saya itu khusus untuk sholat sunnah aja lah ya. Kalau sholat wajib, kalau bisa kita berjemaah di masjid gitu ya. Selama tidak ada fitnah. Misalnya kalau kita janda gitu ya, kita ke masjid, pada banyak jemaahnya gitu loh. Kita gak ada, jemaahnya juga hilang gitu loh. Nah, di rumah aja deh sholat. Kecuali tidak ada fitnah dan izin daripada suami. Mendingan di masjid. Ya. Jadi, jangan sampai kita bela-belain di rumah ya. Seandainya posisi sholat isya, ada seorang makmum yang mengikuti sholat jemaah pas sholat kedua posisi ruku. Bagaimana makmum tersebut membayar sisa rakaat sholatnya? Apakah dua atau tiga? Bukankah fatihah termasuk rukun sholat? Betul. Ini pendapat kebanyakan ulama. Sebab kenapa? Kalau kita telat gitu ya, imam lagi ruku. Begitu kita takbir, imam lagi ruku ya, Allahu Akbar itu. Sami Allah liman hamidah. Itu sudah dianggap kita dapat satu rakaat. Nah, tapi ada pendapat kedua, itu tidak termasuk. Saya mengikuti pendapat kedua ya. Teman-teman kalau mengikuti pendapat pertama, monggo. Enggak saya salahkan. Kalau saya mengikuti pendapat yang ini malah. kalau kita tidak sempat baca Fatihah, itu tidak dianggap dapat satu rakaat. Saya ikut pendapat ini, tapi teman-teman ikut pendapat pertama juga ada dalilnya. Kalau saya sebutkan dalilnya agak panjang nih. Tapi yang jelas, kalau kita bareng ruku dengan imam, iktidal bareng, itu sudah dapat satu rakaat. Itu pendapat yang terkuat juga. Kalau saya memang ikut pendapat yang dua. Kalau saya tidak sempat baca Fatihah, nanti saya tambah lagi sholat saya berapa yang kurang itu ya. Bagus. Itu bukan nanya, malah ngasih tahu. Gak apa-apa, bagi ilmu ya. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah untuk wanita? Karena wanita itu kan sering berjamaah dengan satu baris saja. Ya, sholat jamaah bagi wanita hukumnya sunat aja ya. Ya, bukan kategorinya harus di masjid, di rumah juga gak apa-apa. Tapi sebagaimana kata tadi, sebagusnya di masjid selama tidak ada fitnah ya. Kalau makmum masbuk yang masuk rakaan sholat zuhur, rakaan kedua, bagaimana sikapnya ketika tahiyatul awal akhir? Padahal ya betul. Ini sebenarnya ngasih tahu juga ya, bukan bertanya. Kalau kita misalnya, wah banyak pertanyaan gimana nih? Kalau misalnya kita tasyahud ya, imam tasyahud terakhir, apakah kita duduk iftirosh atau duduk tawarruk gitu ya? Ya. Pendapat yang saya baca, ada dua pendapat ini. Yang terkuat adalah kita duduk iftirosh, karena kita masih mau nyambung gitu. Tapi ada juga pendapat mengatakan ikut imam. Imam duduk tawarruk, kita harus tawarruk gitu. Begitu dia salam, kita nyambung gitu loh. Monggo, dua-duanya punya dalil. Fikih itu enak ya, ada boleh ada enggak. Dua-duanya, selama ada punya dalil, enggak ada masalah. Tapi kalau akidah, enggak boleh beda satu gitu loh. Maaf, pertanyaannya tidak sesuai dengan tema. Apakah perbedaan antara nasib dengan takdir? Sebenarnya, takdir itu dalam bahasa Indonesia, takdir juga salah. Dalam Arab, itu ada qadha, ada qadar gitu ya. Qadha dan qadar. Qadha itu adalah ketentuan Allah sebelum terjadi sesuatu. Kalau qadar, biasanya setelah terjadi. Nah, di Indonesia diartikan takdir dua-duanya. Memang bahasa Indonesia itu banyak salahnya. Contoh ya, fakir miskin. Dalam Islam tuh fakir beda, miskin beda gitu. Tapi di Indonesia dijadikan satu, fakir miskin gitu ya. Fakir mobil, fakir motor, fakir miskin gitu. Ulalah. Jadi nasib dengan takdir, sebenarnya itu salah menurut saya. Kalau nasib lebih kepada qadar gitu ya. Mana yang tidak bisa dirubah? Berusaha qadha tidak bisa dirubah, tapi kalau qadar bisa dirubah dengan doa dan silaturahmi. Jadi qadha dan qadar beda ya. Qadha, kalau qadar itu takdir itu sebenarnya batas kemampuan manusia. Qadar itu kan batas. Kita berusaha sekuat apapun, nanti ada batas ditentukan Allah. Untuk apa batas ini? Untuk memberikan kehidupan bersama dalam kehidupan. Ya. Misalnya kenapa ada orang meninggal, kenapa ada orang pensiun, kenapa ada orang kecelakaan, walaupun sudah hati-hati, itu qadar. Sebab Allah akan memberikan rezeki kepada dokter gitu loh. Dan bengkel yang motornya rusak ya. Itu artinya takdir. Jadi Allah dengan takdir itu mengatur kehidupan ini. Ya, dengan takdir Allah mengatur kehidupan ini. Bisa enggak dirubah? Kalau qadar enggak bisa dirubah kalau memang kita memang sudah kecelakaan, tapi kalau qadar yang boleh diartikan nasib itu memang bisa dirubah ya, dengan doa itu. Ada ulama mengatakan, saya baca kemarin, qadha pun sebenarnya bisa dirubah gitu loh. Sebab kenapa? Kita enggak tahu qadha kita kapan. Saya berapa usia saya meninggal? Enggak ada yang tahu tuh. Kalau seandainya dikurang ditambahin Allah, siapa yang tahu? Kata ulama satu lagi, tapi biarlah pendapat beliau ya. Monggo. Masih banyak nih. Safaru rapat, apakah memang bahu menyentuh bahu dan kakinya satu menyentuh kaki yang lain? Ada gambar di sana ya. Dibikin oleh takmir itu loh. Ya. Kalau bisa iya. Sedangkan Indonesia kita sholat menggunakan sajadah yang masih ada di bayar. Ini kadang-kadang nusewu ya, sajadah begini itu keliru loh orang memahaminya. Orang kampung tuh memahami satu-satu begini gitu loh. Seharusnya gak ada batas-batas begini menurut saya sajadah ini ya. Lurus aja gak ada gambar-gambar begini. Lakinya orang memahami satu-satu begini gitu loh. Satu, nah gitu loh. Sebenarnya kan enggak seharusnya ya. Rapat seharusnya itu loh. Akhirnya jarang-jarang sholat orang itu. Di kampung saya tuh begitu loh pemahamannya, orang kampungnya susah diajarin ya. Ya risiko lah hidup di kampung begini ya, salah terus. Dia sholat satu-satu begini gitu loh. Akhirnya jarangnya segini loh. Wah susah banget orang kampung dia. Dipikirnya satu gambar ini kenapa dibikin gambar begini oleh orang? Itu untuk harga. Jadi satu begini itu harganya 33.000 ya, karena saya sering beli. 33.000 ini. Jadi kali 10 gitu, tergantung kita nanti potongnya gimana gitu. Ya yang salah bikin sajadah juga bagi saya gitu. Jemaahnya dikasih tahu juga enggak mau gitu loh. Kadang-kadang dakwah ini memang repot juga ya. Jadi sebenarnya harus rapat gitu ya. Ya tapi jangan rapat banget sampai cekuk begini juga sampai gini-gini sholat yang susah aja. Santai aja lah bahu rapat gitu ya. Sedang-sedang saja, jangan juga terlampau ekstrim ya. Jangan sampai menyakiti teman sebelah kita juga gitu. Apakah dalam sholat sunnah diperbolehkan membaca bacaan yang tidak umum dibaca saat sholat? Misalnya membaca subhanallah, alhamdulillahu akbar. Ada sholatnya ya, 18 kali setelah al-fatihah dalam sholat tasbih. Oh, sholat tasbih khusus. Ini siapa yang nanya nih? Berarti dia sering sholat tasbih ya? Tidak boleh kita improvisasi dalam ibadah ya? Ya, ibadah itu semuanya ittiba, ikuti Rasulullah. Untuk apa Nabi diutus begitu? Kalau sholat tasbih, memang ajarannya begitu. Sholat tasbih itu, kita membaca tasbih 150 kali. Setelah bacaan ayat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 15 kali, ruku 10, itidal 10, sujud 10, antara sujud 10, sujud lagi 10, menjelang berdiri 10, basuh berdiri. Makanya sholat tasbih itu, riwayat Rasulullah kepada Ibnu Abbas, itu akan menghapuskan dosa sebanyak pasir di lautan. Kalau bisa sekali seumur hidup, kalau tidak bisa setahun sekali, kalau bisa sebulan sekali, kalau bisa ya seminggu sekali ya. Kalau bisa tiap hari gitu. Sebab sholat tasbih mah gak lama. Sebab tasbihnya banyak ya. Agak lama gitu sholat itu. Kalau orang gak paham kita dikirain malaikat tadi. Lama banget sih sholat gitu lah. Padahal kita tasbih gitu lah. Dulu di kampung saya, nah orang kampung lagi nih. Sama saya juga orang kampung ya. Tapi kampung saya elit lah, ekonomi sulit. Dulu di kampung saya saat sholat subuh berjamaah di masjid kebetulan ada gempa. Ada beberapa jemaah yang lari dan ada yang tetap melanjutkan. Apa seharusnya kita lakukan dan hukumnya apa yang meninggalkan sholat sewaktu sedang dalam sholat berjamaah? Aduh. Jadi begini ya, dalam kaidah fikih dikatakan, al-wajib la yatruku illa bil wajib. Kita tidak boleh meninggalkan yang wajib kecuali perbuatan yang wajib. Ukurannya itu sajalah. Kalau misalnya kita sholat begini ya, Allahu Akbar itu. Ada tunanetra mau jalan itu. Di depannya ada sumur dalam itu. Dia enggak lihat gini-gini terus itu. Hati kita, waduh jalan-jalan lagi nih orang itu ya. Kalau enggak kita tegur, dia jatuh ke dalam bisa mati itu. Boleh enggak kita membatalkan sholat? Menyelamatkan orang wajib enggak? Wajib. Kalau memang wajib, yang wajib boleh ditinggalkan dengan perbuatan yang wajib. Pak, ada lubang di depan gitu. Nanti bapak jatuh. Apaan? Udah lama gue incer katanya. Jadi kalau gempa, misalnya lagi sholat ini, gempa gitu ya, kekuatannya 7,2 kali ya, gede banget. Pertanyaannya sekarang, ya, apakah menyelamatkan diri itu perbuatan wajib? Hah? Wajib nggak? Wajib, ya, kalau itu nggak apa. Tinggalin aja imam sendiri. Kalau perlu imam diajak, mam, lari mam, gempa. Ya, tapi kalau nggak begitu berat ya nggak apa-apa lah ya. Jadi tidak boleh. Termasuk saya berikan contoh dulu ya. Panggilan ibu itu loh. Kak gitu loh. Subhanallah. Kak, subhanallah. Karena nggak kita dia nggak menjawab ibu, suaranya tambah keras ya. Kang, emosinya udah naik. Pertanyaan sekarang, apakah menjawab panggilan ibu itu wajib? Kalau wajib boleh, sholat kita batalkan gitu ya. Kang, batal aja sholat. Ada apa bu? Enggak, cuma ngetes kuping gitu ya. Ya Allah, sholat udah batal bu, yang ngetes kuping lagi gitu. Waduh, gimana nih dibaca semua gak nih sholat kita? Ya saya cepetin ya. Udah gak ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana kalau ternyata kita lupa dalam sholat pada saat sholat subuh, lupa untuk baca doa kunut? Bagi yang menganggap kunut wajib, dia biasanya sholat ini apa? Sujud sahwi ya. Tapi yang tidak mengwajib gak apa-apa itu. Bagi saya gak usah, kalaupun kita biasa kunut, lalu lupa kunut gak usah sholat, gak apa-apa biasa. Kunut itu bukan termasuk rukun ya. Malah ada Ibnu Taimiyah mengatakan kunut tiap hari itu juga termasuk bid'ah ya. Ibnu Taimiyah loh mengatakan begitu. Memang Nabi kunut katanya, tapi untuk kondisi-kondisi yang darurat gitu lah. Apa hukumnya bagi orang perempuan yang salat berjamaah ketika tidak ada laki-laki? Lalu dia melihat laki-laki. Apa maksudnya ini? Dia lagi sholat perempuan, ada laki-laki lewat gitu lah. Lah GR dia mau sholat, belum tentu dia mau sholat. Gitu. Pertanyaannya begini saja deh. Ini saya analogikan dengan tayamum ya. Yang membatalkan tayamum adalah ketika kita melihat air. Jadi kalau Allahu Akbar habis tayamum itu enggak ada air itu ya. Allahu Akbar, hujan batal sholat kita. Berhentikan sholat, keluar nyari wudu ya. Hujan berhenti gitu. Kenapa? Ya itu resiko. Bagaimana kalau kasusnya ada air lewat gitu loh. Misalnya saudara kita baru beli aqua ya, diguling, didorong-dorong lagi depan kita sholat gitu. Kita habis tayamum gitu loh. Depan kotor digini-gini gitu. Apakah kita batalkan sholat gitu loh. Sama dengan begini ya pertanyaannya. Ketika kita sholat jemaah ini perempuan, terus ada laki-laki lewat. Ya belum tentu dia mau sholat, lanjutkan aja kenapa sih gitu loh. Kecuali dia jadi makmum kita larang. Cowoknya juga geblek gitu. Masa ikut perempuan gitu ya. Terakhir, dua lagi. Ustaz saya mau bertanya tentang hadis Rasulullah sholat. Sholu kamaro etimuni sholi. Ini hadis yang digunakan untuk bahwa sholat kita tidak boleh improvisasi ya. Ikuti Rasulullah. Marogi ba'an sunati falaisa mini. Ini hadis beda. Yang satu tentang sholat, satu tentang nikah. Gak bisa digabung. Siapa yang membenci sunahku, maka tidak termasuk golonganku. Ini hadisnya tentang nikah. Anika sunati, famarogi ba'an sunati falaisa mini. Yang satu, sholu kamaro etimuni. Jadi gak ada hubungannya hadis ini gitu. Apa yang salah-salah boleh tidak kita sunnah bukan sebagai makmum. Nah, ini lain ini. Ini pun hadisnya jangan salah paham ya. Nikah itu bukan wajib loh ya. Nikah itu hukumnya mubah. Jadi banyak ulama tidak menikah. Ibnu Taimiyah tidak menikah. Said Qutb tidak menikah. Imam Nawawi tidak menikah. Berani enggak kita mengatakan dia tidak masuk rumah Rasulullah? Nikah itu enggak wajib gitu loh. Enggak nikah sampai mati juga enggak dosa. Hukum nikah itu mubah. Ini hadisnya juga salah paham. Saya mau tanya, saya pernah mengikuti suatu pengajian di mana ustaznya bilang kalau sholat jemaah itu memperoleh keutamaan derajat apabila melakukan 27 hal yang perlu dilakukan dalam sholat. Salah satunya adalah harus takbiratul ihram tepat setelah imam takbir sehingga yang takbirnya itu keutamaannya berkurang menjadi derajat. Saya tidak menemukan pendapat begitu ya. Bagi saya kalau sudah ikut walaupun ketinggalan satu rakaat terakhir kita dihukum berjamaah gitu ya. Cuma kalau bisa siapa yang sholat 40 hari berturut-turut takbir bersama imam, nah itu pahalanya luar biasa gitu loh. 40 hari berturut-turut jemaah takbir selalu dengan imam, oh itu hebat. Tapi kalau misalnya kita ketinggalan, tetap kita mendapatkan pahala berjemaah, tidak harus kekurangan gitu loh. Saya nggak tahu mungkin dia punya dalil juga ya. Ustaz, perkara apa yang dapat membatalkan sholat? Wah, banyak ini. Wudu batal gitu loh ya. Atau syirik tiba-tiba di tengah sholat. Ah coba masuk Hindu aja ya, di luar. Lagi sholat pengen masuk ini. Ustaz, terakhir ya, bagaimana cara menunaikan sholat makmum yang masbuk? Misalkan makmum ketinggalan 3 rakaat. Bagaimana menunaikan urutan sholat makmum yang masbuk? Misalkan makmum ketinggalan 3 rakaat, urutan maksudnya apa ya? Ya tambah aja 3 enggak apa-apa gitu loh. Jangan ketinggalan 3 nambah 4 gitu loh, salah. Urutan mestinya. Ustaz, bagaimana tuntunan sholat harus ada sutra? Ah, ini masalah sutra. Memang di zaman Rasulullah kebanyakan pada zaman itu ayat turun karena biasanya mereka berbicara dengan istri Nabi itu tanpa sutra lalu turun ayat tentang sutra ya. Bagi saya tidak apa-apa. Kalau ingin pakai sitrah seperti ini untuk laki-laki perempuan ya, tapi jangan ada juga yang ditutup penuh tuh ada itu di dekat UGM tuh ada itu kajian tafsir kita juga ya di Masjid Belimbing Sari itu penuh itu. Ya sitrah itu kan gunanya pertama untuk menghalangi aja ya, membedakan antara soft itu. Lagian juga ketika duduk mungkin supaya tidak kelihatan ya, silakan pakai sitrah. Bagi saya tidak bagus malah. Tentu kalau nggak pakai nggak gimana Ustaz ya. Ada juga pendapat yang tidak sitroh di zaman Rasulullah itu hanya khusus untuk istri para nabi gitu. Karena mungkin zaman itu takut terjadi fitnah mungkin istri nabi dengan para sahabat nabi gitu. Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya yang banyak ini. Mohon maaf kalau kurang pas jawabannya. Terima kasih. Sebelum kita sholat saya ingatkan kepada teman-teman kebetulan dari FMIPA ya. Jangan saya minta dulu ikut ngaji gitu ya. Kalau bisa ya kita ramaikan masjid kita ya. Kalau memang lowong ya waktunya ya. Tidak harus saya suruh tunggu dulu. Jangan ini menemukan dosen yang nyuruh datang kan gak enak. Tuh. Kalau gak saya suruh nanti gak datang jangan ya. Kita ramaikanlah masjid kita selama masih bisa ya. Terima kasih. Kita sholat dulu.